Ar-ruknul khamisu ar-ruku'u. Rukun salat yang kelima adalah ruku. Wa huwa lughatan al-inhina'u. Secara arti bahasa ruku adalah membungkuk ya. Wasyar'an inhina'ul musalli bilan khinas. Secara syariat ruku itu membungkuknya musalli tanpa apa itu ya? Inhinas itu apa itu? Dada dibusungkan tapi kepalanya ke belakang, itu apa namanya? Bihai sutana lu rohatahu rukbataihi. Ini ukurannya ya, sekiranya dua tangan ya, dua telapak tangan bisa menyentuh ya, bisa menyentuh dua lutut. Surut ruku isitatun. Syarat ruku ada enam. Yang pertama ayasiha makoblahu minal arkan. Syarat yang pertama, rukun-rukun sebelum ruku harus sah ya. Fa idza lam yasiha fa ma ba'dahu lahun ila ayati bi mithlihi fi raq'ati taliyah. Kalau rukun sebelumnya tidak sah, maka yang dilakukan adalah sia-sia ya. Yang dilakukan sia-sia, tidak dihitung oleh syariat hingga melakukan rukun berikutnya di rakaat setelahnya ya. Hingga melakukan rukun yang sama dengan rukun yang tidak sah itu di rakaat berikutnya. Jadi sebenarnya rukun ini bukan syarat ini sebenarnya bukan untuk ruku saja, tapi untuk rukun-rukun yang lain itu juga sama syaratnya. Sebelum rukun sebelumnya sah ya tidak bisa melakukan rukun itu. Syarat yang kedua Allah yang sida bi ghairahu. Di saat ruku tidak ada tujuan selain ruku. Falau hawa li sujudi tilawatin masalan faj'alahu ruku'an lam yakfihi. Andai kata ada orang yang turun ya, turun untuk melakukan sujud tilawah. Kemudian dia berubah apa ya? Berubah pikiran. Tujuan awalnya adalah sujud tilawah, lalu dia menjadikannya ruku ya, berubah pikiran, maka hal itu tidak cukup. Ya karena tujuannya tidak murni ruku. Wala yadhurru idza qasada ruku'a ma ghairihi. Tapi kalau tujuannya ruku walaupun disertai dengan tujuan yang lain itu sah. Yang tidak boleh itu kalau tujuan pertamanya tidak ruku. Syarat yang ketiga ayat ma'inna fihi, tumaninah di dalam ruku. Wa tumaninatu hiya sukunul adu'i fi mahalliha biqadri subhanallah. Tumaninah adalah diamnya anggota tubuh di tempatnya selama bacaan subhanallah. Jadi subhanallah ini ya cuma berapa detik ya. Yang pasti tidak boleh langsung setelah bergerak langsung bergerak lagi, harus ada diamnya sebentar ya. Salat yang keempat antakuna tumaninatu fihi yakinan ay mutaakkidan minha. Salat yang keempat tumanina harus terlaksana secara yakin ya. Mutaakkidan itu ya harus kuat, maksudnya keyakinan harus benar-benar yakin. Falau syakka halit ma'anna amla falayasihu. Oleh karena itu bila seorang ragu apakah saya tumaninah atau tidak, maka ruku yang dilakukan tidak sah. Yang kelima ayan hiya bihaitsu tanalu rohatahu rukbataihi wa illam yadahuma bil fi'li. Syarat yang kelima membungkuk ya, membungkuk sekiranya dua telapak tangan bisa sampai bisa menempel ke dua lutut. Walaupun tidak meletakkannya secara fakta, secara kenyataan. Bil fi'li ini secara kenyataan ya. Pokoknya andai kata dia mau meletakkan bisa, andai kata dia mau menyentuh lututnya bisa. Tapi tidak harus menyentuh, yang penting ukurannya seperti itu. Jadi ini hanya ukuran ya, bukan syarat. Yang keenam ayakuna bi ghairi inhinasin. Yang keenam tidak boleh inhinas ya. Rukuk tidak boleh dilakukan dengan inhinas. Ini pengertiannya. Wal inhinasu ayu ta'ti'a ajizatahu wa yarfa'a ra'sahu wa yuqaddima sadrahu wa huwa haram. Haram ya. Inhinas adalah membungkukkan, menundukkan ya, menundukkan apa itu bagian bawah tubuh. Ajizah itu biasanya diartikan bokong ya. Pokoknya bagian bawah tubuh itu ditundukkan. Tapi kepala diangkat ya, dan dada dibusungkan, itu haram. Jadi gimana ya posisinya itu, dada di depan, kepala di belakang. apa ya, kalau bahasa Jawanya degek, apa bahasa Indonesianya itu. Kama qala sahibu Shafwati Zubat wa rajulur raqi'u jafamir faqah kama yusawi dhahrahu wa unuqah. Jadi seorang laki-laki yang ruku dia harus dia disunahkan untuk merenggangkan dua sikunya dari perut, seperti halnya dia disunahkan meluruskan apa itu punggung dan lehernya. Ar-ruknu as-sadisu al-i'tidal. Rukun yang keenam adalah i'tidal. Wa hiya lughatan al-istiwa'u wal istiqamah. Secara bahasa i'tidal berarti lurus ya, lurus. Wa syar'an audul musalli ila ma kana alaihi qabla ruku'i. Secara makna syariat i'tidal adalah kembalinya musalli ke kondisi sebelum ruku, ke posisi sebelum ruku. Kembalinya musholli ke posisi sebelum ruku. Jadi tergantung sholatnya bagaimana. Kalau sholatnya duduk ya duduk, kalau tidur miring ya tidur miring, kalau berdiri ya berdiri. Wahwa ruknun qasirun suri'a lil fasli bainar ruku'i was sujud. I'tidal adalah rukun pendek ya, artinya tidak boleh memanjangkan i'tidal hingga melebihi batas kesunahan ya, batas kesunahan bacaan. Jadi i'tidal ini tergolong rukun pendek ya, rukun yang disyariatkan untuk memisah antara ruku dan sujud. Jadi antara ruku dan sujud itu harus ada pemisahnya, tidak boleh setelah ruku langsung sujud ya. Pemisahnya itu namanya i'tidal. Wa kadzalikal julusu baina sajdatain. Begitu pula sujud ya, sujud antara dua duduk ya, duduk antara dua sujud itu juga termasuk rukun qasir, rukun pendek yang disyariatkan untuk memisah antara dua sujud. Surutul itidali sitatun. Syarat itidal ada 6. Yang pertama ayasiha makoblahu. Rukun sebelumnya harus sah ya, harus sah rukun sebelumnya. Yang kedua alayaksida bi ghairahu. Tidak ada tujuan lain selain itidal. Falau rafa'a fa'zan min syai'in lam yakfihi. Andai kata seseorang bangun atau bangkit ya, bangkit dari ruku karena kaget sesuatu, jadi bangunnya tidak karena ruku, karena kaget, maka bangunnya itu tidak sah ya. Yang ketiga ayat ma'inah fihi tumakninah di saat itidal. Yang keempat antakuna tumakninah tu yakinan, tumakninah harus secara yakin. Yang kelima ayan siba kifaro dhuhrihi. Yang kelima meluruskan apa itu tulang punggung. Fala yasihu idaktafa bil inhina dunal intisab. Maka itidal ini tidak sah ya, tidak sah bila posisinya belum lurus ya, bila punggungnya belum lurus, masih membungkuk ya, masih membungkuk belum lurus, ini tidak sah. Jadi harus lurus ya, apa itu punggungnya harus lurus. Yang keenam alayutawilahu ziyadatan ala dzikril masru'i fihi wa qadril fatihah. Syarat yang keenam tidak boleh memanjangkan itidal hingga melebihi zikir yang disunahkan di dalamnya, zikir yang disyariatkan di dalamnya, dan juga tidak boleh melebihi kadar fatihah. Fa'in zada ala dzalik batalati sholah. Bila lebih dari itu maka sholatnya batal. Ila tidala rokatal akhirah fala yadzuru tatwiluhu. Kecuali itidal di rokaat terakhir. Kalau itidal di rokaat terakhir tidak masalah, diperpanjang tidak masalah. Di annahu mahalul kunuti fil jumlah. Karena itidal di rokaat terakhir itu adalah tempat kunut. Jadi kunut itu kan sebenarnya tidak hanya sunah di salat subuh ya. Ada kunut nazilah ya, kunut yang disunahkan di setiap salat. Itu tempatnya di rakaat terakhir. Sehingga khusus untuk rakaat terakhir itu memang sebenarnya disunahkan panjang. Ar-ruknu sabi'u sujudu marraten. Rukun yang ke-7 adalah sujud 2 kali. Wa huwa lughatan at-tatamunu wal mailu. Secara bahasa sujud adalah condong ya. Condong, ini maknanya sama. Wakilal khudu wa tadallul. Secara bahasa ada pendapat lain ya, ada pendapat lain yang mengatakan sujud adalah tunduk ya, tunduk dan ya tunduk. Syar'an wad'ul musalli jabahatahu ala musallahu. Secara syariat ruku sujud adalah meletakkan musalli apa itu dahinya ke tempat sujud. Jadi meletakkan dahi ke tempat sujud. Surutu sujudi tis'atun, syarat sujud ada 9. Yang pertama ayasiha mangkoblahu. Rukun sebelumnya harus sah. Yang kedua alayaksida bi ghairihi, tidak ada tujuan lain selain sujud. Ayadamul huwi li ghairihi, tidak turun untuk selain sujud. Falau sangkoto ala wajihi aw hawa liruku'i faj'alahu lisujudi lam yakfihi. Andai kata seseorang terjatuh ya, terjatuh, tersungkur ke depan, kesungkur terdepan, tersungkur ke depan, atau dia turun untuk ruku, tapi kemudian dia berubah pikiran dilanjutkan ke sujud, maka hal itu tidak cukup. Kemudian syarat yang keenam ayat ma'inna fihi, tumaninah di saat apa sujud. Yang keempat antakuna tumaninatu yakinan, tumaninah harus yakin. Yang kelima ayat juta ala sab'ati adha'in, sujud dengan ya dengan tujuh anggota. Al-jabhati, apa itu, dahi, wa butunul yadaini, bagian dalam tangan, wa rukbataini, bagian dalam apa kaki, wa butuni asabi rijlain, apa itu, rukbatan itu ya lutut ya, wa butuni asabi rijlain, bagian dalam jari kaki, walladhi yajibu juz'un min kulli wahidin minha fala yajibu masalan kulul jabhah. Jadi tujuh anggota ini tidak harus tertempel semua di tempat sujud, tapi cukup sebagian saja ya, cukup sebagian saja, sehingga tidak harus menempelkan seluruh apa seluruh dahi ke tempat sujud. Jadi yang penting sebagian sudah menempel ya, ya sudah sah. Yang keenam antakuna jabhatuhu maksufatan, yang keenam dahi harus terbuka, harus terbuka antara dahi dengan tempat sujud, tidak ada penghalangnya. Walau juz'an mimma yasjudu bihi, walaupun hanya terbuka sebagian ya, walaupun hanya terbuka di apa ya di tempat yang digunakan sujud. Yang ketujuh ala yasjudu ala syai'in yataharraku biharakatih katara fi imamatihi aw kummihi, tidak sujud di atas sesuatu yang bergerak bila dia bergerak. Sesuatu yang bergerak bila dia bergerak. Contohnya seperti ujung apa itu sorban ya, ujung sorban, sorban yang dipakai di kepala itu. Itu kalau ujungnya panjang kemudian sujud di atasnya tidak sah, karena tergolong sesuatu yang bergerak bila musolli bergerak. Atau lengan baju yang panjang kemudian duduk di sujud di atasnya, itu juga tidak sah. Wah, ini sudah ada apa? Ada latihan drum band ya. Ini mungkin nanti akan ada polusi suara ini. Akan ada polusi suara. Yang kedelapan irtifa wasafilihi ila alihi, mengangkat bagian bagian bawah tubuh di atas bagian atas tubuh. Asafilhu al-ajizah, alihi al-katifani waroksi. Bagian bawah tubuh adalah apa ini bokong ya. Kemudian bagian atas tubuh adalah dua pundak dan kepala. Jadi pundak dan kepala itu harus berada di bawah bokong. Yang kesembilan at-tahamulu biroksihi, menekan kepala ya, menekan kepala. Bihaitsu law sajada ala kit'ati kutnin lan kabasat, sekiranya andai kata seseorang sujud di atas apa itu di atas kapas ya, kapas, maka niscaya kapas itu akan cekung, akan mencekung. Jadi tidak boleh hanya menempel saja. Kama qala sahibu sufati jubat wasabi'u sujudu marrataini ma sayin ma'al jabhati maksufan yadu. Rukun salat yang ketujuh adalah sujud dua kali beserta dengan bagian apa dahi yang terbuka, bagian dahi yang diletakkan di tempat sujud yang terbuka. Waduh, ini mulai banyak polusi suara ini. Sebenarnya tidak terlalu masuk ke apa ya ke tapi ya mengganggu konsentrasi juga ini. Ar-ruknu tsaminu al-julusu baina sajdatain. Ini gimana ini? Dah sedikit lagi ya. Ini belum mulai sebenarnya. Latihannya belum mulai sebenarnya. Ar-ruknu tsaminu al-julusu baina sajdatain. Rukun yang ke-8 adalah duduk antara dua sujud. Wa huwa ruknun qasir suri al-fasli baina sajdatain. Duduk adalah rukun yang pendek yang disyariatkan untuk memisah antara dua sujud. Surutul julusi sabaina sajdataini sittatun. Syarat duduk di antara dua sujud adalah 6 ya. Syaratnya ada 6. Yang pertama ayasiha ma qablaha. Qablahu ya. Rukun sebelumnya sah. Yang kedua ala yaksida bi ghairahu. Tidak ada tujuan lain selain duduk. Waduh, ini semakin keras saja ini. Yang ketiga ayat ma'inna fihi tuma'ninah di saat duduk. Yang keempat antakuna tuma'ninatu yakinan. Tuma'ninah harus yakin. Waduh, ini konsentrasi saya semakin pecah ini. Yang kelima, ayastawiya jalisan, duduk dengan lurus ya. Falayakfi idakana munhanian, maka tidak cukup duduk dengan membungkuk. Yang keenam, alayutawilahu ziyadatan ala dzikril masru'i fihi wa qadri aqalitasyahud, tidak memanjangkan duduk lebih dari zikir yang disunahkan di dalamnya dan kadar tasahud ya. Jadi zikir ditambah kadar tasahud, ini adalah batas maksimal. Li'annahu ruknun qasir, karena duduk adalah apa, rukun yang pendek. Wa sayati aqallu tasyahudi fi rukni tasyi, nanti akan dijelaskan minimal tasahud di rukun yang ke-9. Kama qala sahibu sifatul jubat wa qa'datun bainahuma lil fasli wa yatma'innu lahdatan fil kulli. Di dalam sholat ada rukun duduk ya, antara dua sujud, untuk memisah antara dua sujud. Seorang harus tuma'ninah sebentar ya di setiap rukunnya. Ini saya akhiri ya, mohon maaf bila terdapat polusi suara ya, ini sudah mulai latihan ini. Semoga bermanfaat.